أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita dalam hadis tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Dan tadi disebutkan keutamaan yang ke-9, bahwasannya jihad merupakan zirwah sanamil Islam, puncak tertinggi agama Islam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, al-fadilah al-ashirah, keutamaan yang ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan persamaan antara orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sama-sama dari kalangan mukminin. Jadi tidak ada kesamaan, bahkan kesamaan dan persamaannya, taswiyahnya itu dinafikan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya tidak sama seorang mukmin mujahid yang dia berjihad di jalan Allah tidak sama dengan mukmin yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayra ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yastawi, tidak ada kesamaan. Ketika Allah menyebutkan tidak ada kesamaan, tidak ada persamaan, berarti di sini dinafikan oleh Allah persamaan antara dua pihak. Dinafikan, dihilangkan. Tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan mukminin yang mereka bukanlah orang-orang yang memiliki uzur untuk tidak berjihad. Jadi duduk-duduknya mereka ini tanpa alasan. Tidak sama mereka mukminin yang duduk-duduk saja dengan mukminin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan harta benda mereka, berjihad dengan jiwa raga mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala faddala, lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga diri mereka, lebih Allah utamakan daripada orang-orang mukminin yang mereka duduk darajatan, dilebihkan derajat mereka. Wa kullu wa'adallahu al-husna, walaupun masing-masing mereka tetap dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan al-husna, kebaikan. Dan di antara al-husna ini maksud di sini adalah surga, jannah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih kepada orang-orang yang berjihad daripada mukminin yang duduk-duduk saja. Apa yang dilebihkan keutamaannya? Ajran azimah, berupa pahala yang besar, berupa pahala yang besar. Subhanallah. An-Nisa ayat ke-95 menjelaskan kepada kita tentang sangat jauh perbedaan mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan mukmin yang duduk saja, walaupun mereka tetap semuanya berhak memasuki surga karena mereka memiliki keimanan, dan keimanan adalah kunci untuk seorang hamba merasakan surga. Namun sangat jelas di sini Allah Subhanahu wa taala uraikan tentang betapa jauhnya perbedaan antara mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan mukmin yang tidak berjihad. Dari segi pahala sangat jauh perbedaannya. Dari segi keutamaan sangat jauh perbedaannya. Nah, ini keutamaan jihad fi sabilillah yang ke-10. Tidak ada kesamaan antara mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan mukmin yang tidak berjihad. Kemudian keutamaan yang ke-11, al-fadilah al-hadiyah ashar, anna al-jihad sababun limawfiratiz dhunub. Amalan jihad fi sabilillah merupakan salah satu sebab adanya ampunan untuk dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Tadi di awal kajian kita di sore hari disebutkan di antara hal yang menjadi kafarah dzunub, penggugur atau penghapus dosa itu adalah ujian yang menimpa seorang muslim, sekecil apapun, walaupun sedikit, walaupun hanya berupa kesedihan, apalagi berupa penyakit atau rasa sakit yang parah, apalagi berupa bencana alam yang sangat dahsyat. Di balik itu semua ada pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, ketika itu ada seorang Arab Badui lewat ke depan Rasulullah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Setelah dipanggil, Arab Badui ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu pernah terserang Ummu Mildam? Maklum karena yang ditanya adalah orang Badui, orang kampung, ya, kalau istilah kita wong deso, ya. Serba enggak tahu istilah-istilah orang kota atau orang yang agak berilmu. Ketika ditanya apakah kamu pernah terserang Ummu Mildam, balik bertanya kepada Rasulullah, apa itu Ummu Mildam? Rasulullah di sini menjelaskan definisi Ummu Mildam. Harun bainal jildi wal lahmi. Rasa panas yang ada antara kulit dan daging. Penyakit. Dalam bahasa kita disebut penyakit demam. Ya, hummah atau humma. Penyakit demam. Rasulullah memberikan ta'rif, definisi. Subhanallah. Rasa panas antara kulit dan daging. Kalau tidak percaya, ya buktikan sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dijawab oleh Arab Badui tersebut, lah, tidak pernah saya terserang yang seperti itu. Tidak pernah penyakit itu mampir kepada saya. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu pernah terkena sudah? Sudah. Balik bertanya Arab Badui, wama sudah, apa itu sudah? Kata Rasulullah, sudah adalah rihun ta'tarid fir ra's wa tadrib al-uruq. Angin yang masuk ke kepala dan memukul-mukul urat saraf. Maksudnya membuat sakit urat-urat saraf yang ada di kepala. Sudah dalam bahasa kita istilahnya sakit kepala, pusing kepala. Itu penyebabnya angin yang masuk ke kepala kita, mengganggu urat-urat saraf. Subhanallah. Di sini Rasulullah pintar ya tentang perkara-perkara medis. Jadi Islam itu sempurna. Kata Rabadui itu lah, tidak pernah. Tidak pernah juga dia terserang oleh penyakit. Sudah. Sangat-sangat berat beban yang dia terima. Sangat berat beban yang dia hadapi. Ya. Musibah yang menimpanya sangat berat dia rasakan. Seandainya memang sangat berat dan tidak kuat untuk menepis angan-angan mati ini, falyakul, maka hendaklah dia ucapkan doa. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Allahumma ya Allah, ahyini, ahyini, hidupkanlah aku. In kanatil hayatu khairan li, seandainya hidup itu adalah kebaikan untukku. Wa tawaffani ya Allah, wafatkanlah aku. In kanatil wafatu, apabila wafat itu khairan li, adalah kebaikan untukku. Jadi seakan-akan dia tidak mengharapkan kematian, ya kan? Tetapi dia menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini kita dihadapkan kepada satu masalah yang memang sangat berat. Bebannya sangat berat. Ya. Merasa kita tidak kuat, baca doa ini. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup itu adalah kebaikan untukku, dan wafatkanlah aku jika memang mati itu adalah kebaikan untukku. Allah yang akan menentukan. Kalau kita memang Allah wafatkan, bukan kita minta atau bukan kita melakukan mati sendiri, bukan. Mau bunuh diri, baca doa ini. Ya enggak masuk, ya enggak bisa. Baik. Allah nanti akan mematikan jika memang mati adalah baik untuk kita. Apapun caranya, Allah yang tahu. Allah yang kehendaki. Jadi tinggal ditunggu saja. Setelah kita baca doa ini, ya kita tunggu saja. Apa yang Allah kehendaki untuk kita? Mana yang lebih baik untuk kita? Ternyata kita masih memiliki usia panjang. Berarti kebaikan ada pada hidup kita. Atau sebaliknya. Barakallahu fiikum. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dua letak dalam Sahih Al-Bukhari. Yang pertama di nomor hadis yang 5671 dan di nomor hadis yang ke 6351. Dalam Sahih Al-Bukhari yang pertama tadi nomornya 5671, nomor yang kedua hadis yang ke 6351. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di nomor hadis yang ke 2680. Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak imam-imam al-hadis yang lainnya. Di antaranya Imam Abu Dawud. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, apa penjelasan hadis ini? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Pendek doanya. Ya. Mudah? Mudah enggak? Insyaallah mudah ya kalau sudah bisa bahasa Arab. Barakallahu fikum. Mau dicatat doanya? Allahumma, Allahumma, ya Allah, ahyini, ahyini, ahyini, hidupkanlah aku. In kanatil hayatu, in kanatil hayatu, artinya jika hidup itu, in kanatil hayatu, jika hidup itu khairan li, artinya baik untukku. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika memang hidup itu baik untukku. Watawaffani, lanjutannya, watawaffani, dan wafatkanlah aku. Watawaffani, dan wafatkanlah aku. In kanatil wafatu, in kanatil wafatu, artinya jika wafat itu, jika kematian itu, khairan li, adalah baik untukku. Watawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ingat, doa seperti ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang memang darurat, ya. Yang memang kita sudah harus masuk UGD. Kalau masih masalah-masalah kecil, jangan langsung ke doa seperti ini. Ya. Minta doa pertolongan kepada Allah, usaha. Ya. Waduh, saya belum punya istri juga. Padahal saya sudah berumur. Ya. Sudah umur 17. Berumur kan 17? Iya, berumur. Kalau belum berumur, ya belum lahir. Sudah usaha, gak dapat juga. Padahal baru sekali usahanya. Coba lagi, ya. Coba lagi. Jangan kalah dengan semut. Semut itu ketika dia akan menaiki suatu tembok, membawa suatu benda, biasanya terjatuh. Ketika semut terjatuh, apakah dia pergi? Tidak. Coba perhatikan. Semut itu, kalau terjatuh, dia bangkit lagi, jalan lagi ke situ. Jatuh lagi terus seperti itu. Sampai dia bisa melewati jalan tersebut. Itu semut. Maka kita kalah. Masa kita kalah dengan semut, ya? Falinyadzubillah. Padahal kita adalah makhluk yang sempurna. Nah, jadi kalau masalahnya masih kecil, ya jangan dulu doa-doa seperti ini. Tetapi baik juga doa-doa seperti ini kita baca di tempat dan waktu yang mustajab doa. Walaupun kita tidak punya masalah, ya, Allah mudahkan kita untuk umrah atau haji. Dalam haji ada wukuf Arafah, kan? Subhanallah, doa di situ mustajab, wukuf Arafah. Baca doa seperti ini. Walaupun kita sedang tidak punya masalah. Dalam sujud ketika salat tahajud, tasyahud akhir, ketika kita iftar berbuka puasa, waktu-waktu mustajab doa di hari Jumat, ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan pertemuan pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.